Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Yaqulu rabbuna jalla fi 'ulah, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين واطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون بالسراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di ayat yang ke-130 dan setelahnya dari surah Ali Imran, Allah mengingatkan kita tentang haramnya riba. Riba dengan berbagai macam jenis modelnya kalau Anda telah berhenti, kata Allah Subhanahu wa taala, wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tadhlimuna wa la tudlamun. Kalau kalian sudah tobat dari riba renten, maka silakan ambil uang kalian pokoknya. Misalnya kalian merentenkan 1 juta yang dengannya kalian mengambil bunga 100 atau 200, maka 1 juta itu saja yang kalian ambil, tidak lagi kalian mengambil yang lainnya. Perkaranya sangat besar, riba. Keberkahan yang ada pada harta kita dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala karena tercampur dengan riba ini. Di zaman sekarang ini, seperti yang telah dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan datang nanti suatu saat bahwa riba itu akan menimpa hampir semua orang. Barakallahu fiikum. Hampir semua orang dia terkena imbas daripada riba. Dan riba ini termasuk dari dosa-dosa besar. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan wattaqullaha la'allakum tuflihun. Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, tinggalkan riba. Seperti ayat yang lainnya, ya ayyuhalladzina amantu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Tinggalkan riba kalau kalian betul-betul orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena keberkahan riba tidak ada. Barakallahu fikum. Harta yang tercampuri dengan riba pun dicabut berkahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat. Baik. Keberkahan riba dan tumbuh kembangnya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Justru sedekah ini yang Allah katakan yurbi. Yurbi itu tumbuh kembang. Barakallahu fikum. Sedekah ini akan menjadikan harta benda kita semakin banyak, semakin berkah, semakin berlimpah. Beda dengan riba. Semakin dicabut keberkahannya oleh Allah Subhanahu wa taala dan lambat laun pun akan semakin habis. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan di ayat berikutnya, "Wattaqun nar allati uiddat lil kafirin." Hendaknya kalian jauhkan diri kalian dari api neraka yang telah dipersiapkan untuk orang-orang kafir. Baik. Wa ati'ullaha war rasul la'allakum turhamun. Taatlah kepada Allah dan Rasulnya agar supaya kalian mendapat rahmat. Sebagian orang menganggap bahwa riba itu sama seperti jual beli. Barakallahu fikum. Innamal bai'u mithlu riba. Ini syubhatnya. Mereka mengatakan, tidakkah ketika kita membeli barang dengan harga 50, kemudian kita jual 75, kita dapat untung? Apa bedanya dengan kita mengutangkan uang 50 ribu, kemudian kita ngambil untung dari situ 25 ribu? Jadi, ngambil bunga dari situ 25 ribu. Toh dia kan mengambil manfaat dari 50 ribu itu. Jadi, ini namanya kias. Mengkiaskan sesuatu. Padahal Allah telah mengatakan, wa ahallallahu al-bay'a wa harrama riba. Jelas nasnya. Allah telah menghalalkan jual beli. Wa harrama riba. Dan Allah mengharamkan yang namanya riba. La haula wa quwwata illa billah. Di zaman dahulu kala riba itu, barakallahu bikum, muncul ketika orang itu tidak mampu untuk membayar. Kau bayar nanti 2 bulan yang akan datang. Taib, ini uang. 2 bulan berikutnya ditagi ini orang, mana uangnya? Ya, anak belum bisa bayar. Oh, kalau begitu kau bayar bunga saja dulu. Jadi bayar bunga, setiap bulan ambil bunga, bunga, bunga, bunga. Di zaman dahulu, zaman sekarang, barakallahu fikum, ambil sekarang, besok sudah mulai bayar bunga. Barakallahu fikum. La haula wa quwwata illa billah. Maka Allah mengatakan, wa atiu Allah wa rasul la'allakum turhamun. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, riba ada sekarang di bawah telapak kakiku. Ya, ini ditiadakan, rendah. Barakallahu fikum. Tidak ada harganya, tidak ada nilainya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wudu'un tahta qadami." Dan yang paling pertama aku gugurkan adalah ribal Abbas. Di zaman dahulu mereka meribakan uang. Setelah syariat ini diturunkan tentang keharamannya, maka mereka pun harus meninggalkan riba. Barakallahu fikum. Lalu terus bagaimana caranya untuk kita mendapatkan keberkahan dan kelimpahan pada harta kita? Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan keluar, bukan dengan cara meribakan uang. Allah mengatakan, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum, dan bersegeralah kalian, berlombalah kalian, wasari'u. Dalam masalah kebaikan kita diperintahkan untuk berlomba-lomba. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan. Wasari'u, bercepat-cepat, bergegas-gegas. Untuk apa? Ila maghfiratin min rabbikum. Untuk mendapatkan ampunan dari Rabb kalian. Wa jannatin, dan bergegas-gegas pula, bercepat-cepat pula untuk memperoleh surga Allah Subhanahu wa taala. Arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Yang luasnya seluas langit dan bumi yang Allah telah persiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi, dalam keyakinan kita bahwa sorga dan neraka ini sudah ada, sudah dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala, uiddat, sudah dipersiapkan. Sorga telah dipersiapkan dan neraka pun telah dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal menunggu saatnya orang-orang akan dimasukkan ke dalamnya, penghuni sorga ke dalam sorga, penghuni neraka ke dalam neraka. Tinggal kita melakukan asbab-asbabnya. Dan tidak akan ada seorang pun masuk neraka kecuali dia melakukan asbab dia dimasukkan ke dalam neraka. Dan tidak ada seorang pun masuk ke dalam sorga kecuali dia telah melakukan asbab untuk dia masuk ke dalam sorga. Jadi, masing-masing dengan penghuninya dan masing-masing dengan amalannya. Siapa mereka ini yang bakal menghuni sorga Allah Subhanahu wa taala? Yang mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Alladzina yunfiquna bis-sarra'i wad-dharra. Orang-orang yang senantiasa mengimpakkan hartanya dalam kondisi lapang atau sempit. Jangan dikata bahwa berinfak bersedekah itu peluang yang hanya bisa diraih oleh orang-orang kaya. Jangan ada pikiran kita bahwa amalan infak ini hanya bisa dilakukan oleh orang kaya atau orang-orang mapan hidupnya. Tidak demikian. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau memerintahkan semua sahabatnya untuk berinfak bersedekah, maka semua pun memberikan sesuai dengan keluasan dan kesempitannya. Yang banyak hartanya juga akan membawa banyak sedekah. Yang pertengahan ya pertengahan juga, yang sedikit ya sedikit juga. Sampai ada orang yang memikul beban berat untuk disedekahkan. Ada yang biasa, ada yang hanya dia membawa dari satu mud segini. Dari apa yang bisa dia lakukan? Bahkan yang tidak memiliki barang sedikit pun, tidak memiliki uang, dia ke pasar. Dia ke pasar untuk menjajakan jasanya. Dia peroleh uang sedikit, itulah yang dia sedekahkan. Itulah yang dia sedekahkan. Jadi jangan pikiran kita untuk mendapatkan sedekah-sedekah terus. Berpikirlah untuk bersedekah. Barakallahu fikum. Insyaallah dari titik ini Allah Subhanahu wa taala akan membukakan rezeki-rezeki untuk kita. Biidznillah tabaraka wa taala. Baik. Kita akan dipahalai oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita juga akan diberi ganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuh. Dan apapun yang kalian infakkan, maka Allah akan menggantikannya. Allah akan memberikan ganti. Ini jaminan pasti dari Allah Subhanahu wa taala. Di sinilah tumbuh kembangnya harta kita biidznillahi tabaraka wa taala. Baik, di sinilah letak keberkahan harta kita. Baik, letak keberkahan harta kita. Kita memperolehnya dengan cara yang halal dan kita menyalurkannya di tempat yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita perhatikan orang yang berlomba untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala dan orang yang akan menghuni surga Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang berinfak fis-sarra'i wad-dharra dalam kondisi lapang atau sempit. Sekali lagi, tidak perlu harus kita menunggu banyak berlimpah baru kita bersedekah. Kullun ala hasabih, semua sesuai dengan keadaannya masing-masing. Baik. Ketika Rasulullah SAW ditanya sedekah apa yang paling banyak pahalanya, kata Rasulullah SAW, juhdum muqil. Barakallahu fiik. Orang yang susah sesungguhnya. Orang yang berlimpah mungkin dia mengatakan, oh sudah lebe-lebe ini dia. Tapi orang yang dalam kondisi susah, tidak ada yang mendorong dia untuk mengeluarkan hartanya yang sedikit kecuali iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sedekah inilah yang menunjukkan tentang kekuatan iman yang ada pada dia. Walaupun cuma sedikit. Barakallahu fikum. Alladzina yunfiquna bis-sarra'i wad-dharra' wal-kadhimina al-ghayza wal-'afina 'anil nas. Infak di jalan Allah Subhanahu wa taala walaupun terkadang salah sasaran. Barakallahu fikum. Walaupun terkadang salah sasaran. Tapi kita telah meniatkan bahwa itu sedekah infak di jalan Allah Subhanahu wa taala walaupun yang menerimanya bukan orang yang kita inginkan. Suatu ketika seorang sahabat menitipkan uang di masjid. Infak, sedekah bagi orang-orang yang membutuhkan. Ternyata ada datang orang yang sangat membutuhkan uang itu. Ternyata anak orang yang berinfak tadi. Oh, komplain dia ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, ya Rasulullah, aku titipkan uang ini di masjid untuk diimpakan kepada orang-orang yang butuh, bukan untuk anak saya ini. Sang anak pun mengambilnya karena memang dia butuh. Baik, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk engkau wahai sang ayah, niatanmu telah sampai di sisi Allah Subhanahu wa taala sedekah itu, dan untuk engkau wahai sang anak, apa yang engkau ambil karena memang kebutuhanmu. Baik. Ikhlas lillahi Subhanahu wa taala, dan orang yang mengambilnya pun karena hajah, karena kebutuhan. Alladzina yunfiquna bis-sarra'i wad-dharra'i wal-kadhimina al-ghayza wal-'afina 'anil nas. Orang yang mendapatkan ampunan dan orang yang akan menghuni surga Allah Subhanahu wa taala, di antara sifatnya adalah al-kadhimina al-ghayza, orang yang bisa menahan amarah. Bukan yang tidak ada amarahnya, tapi adalah orang yang bisa menahan amarah, mengendalikan amarah. Barakallahu fikum. Karena sifat amarah ini di dalam tubuh kita ini, karena tubuh kita ini ibarat satu negara, barakallahu fikum, amarah ini ibaratnya syurtahnya, bagian keamanannya. Barakallahu fikum. Bagian keamanan, sifat amarah ini bagian keamanannya, tentaranya kah atau polisinya, yang akan mempertahankan diri dan akan menyelamatkan dirinya. Barakallahu fikum. Jadi ini, sifat ini harus ada pada diri seseorang. Baik. Akan tetapi tetap berada dia dalam keseimbangannya. Tidak gampang marah dan juga tidak hilang amarahnya. Baik, tetap ada sifat itu. Ketika dia harus marah, ya marah. Baik, ketika harus dia tahan amarahnya, dia harus tahan. Wal kadhimina al-ghayza wal 'afina 'anil nas. Orang yang akan mendapatkan ampunan dan surga Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang senantiasa memaafkan sesama manusia. Senantiasa memaafkan. Tapi memaafkan ini barakallahu fikum harus apa? Harus ada perlakuan baik di baliknya. Orang yang melakukan kesalahan kemudian kita maafkan, kita maafkan ketika memang orang ini sifat aslinya adalah orang baik, cuma terjerumus dia, cuma khilaf dia sehingga dia melakukan kesalahan, maka perlu kita untuk memaafkannya. Akan tetapi ketika orang ini hukum asalnya pada dia itu syirir, syirir itu adalah bejat, suka melakukan onar. Para ulama kita mengatakan ketika orang yang seperti ini dimaafkan, ini tidak termasuk kebaikan. Tidak termasuk kebaikan. Orang ini harus dihukum, diberi pelajaran. Karena kapan kita memaafkannya, dia melakukan kesalahan kepada kita, kemudian kita memaafkannya, berarti kita memberikan peluang kepada dia untuk berlaku jelek terhadap orang lain. Dia akan berlaku onar di tempat yang lain. Barakallahu fikum. Maka ketika berurusan dengan kita, orang yang seperti ini tidak boleh dimaafkan. Barakallahu fikum. Harus diberikan pelajaran, diberikan hukuman agar supaya dia berhenti dari kejelekan-kejelekannya. Wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang melakukan kebaikan. Ini barakallahu fikum nasihat untuk kita tentang masalah riba. Barakallahu fikum. Jangan pernah kita terjerumus ke dalamnya sebagai orang yang mengambil riba dan memberi riba, saksi dan tukang tulisnya. Kemudian juga orang-orang yang akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan menghuni surganya, yakni orang-orang yang senantiasa menginfakkan hartanya dalam kondisi lapang atau sempit. Demikian juga orang-orang yang kadhiminal ghayz, orang yang bisa menahan amarahnya dan memaafkan sesama manusia. Dan Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang melakukan kebaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni kesalahan dan kekurangan kita. Kita tutup dengan para majelis. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika, wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin.